يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kaum muslimin dan muslimat, jamaah salatul isya dan at-tarawih rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, insyaallah kalau pas giliran saya, kita akan membacakan kitab Riyadhus Shalihin bab atau kitab Fadha'il tentang keutamaan-keutamaan amalan. Dan yang pertama adalah bab fadlu qiraatil Qur'an, bab tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Yang Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an sangat tepat untuk kita bahas, terutama pada saat-saat ini ya, karena bulan Ramadan identik dengan bulan diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Lebih spesifiknya lagi adalah pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguh kami telah menurunkannya, yaitu menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Maka perlu sedikit kita bahas tentang keutamaan-keutamaan yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Qala Al-Imam An-Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Syarf rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Riyadhus Shalihin, qala kitabul fadail bab fadli qiraatil Qur'an, bab keutamaan membaca Al-Qur'an. An Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Rawahu Muslim. Dari Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat. syafi'an li ashabih, dan akan memberikan syafaat bagi ashabih. Akan dijelaskan makna ashabul Quran ya pada hadis yang berikutnya, yaitu yang membaca dan mengamalkan Al-Quran. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Wa anin Nawas bin Sam'an, dan dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'an wa ahli, akan didatangkan nanti pada hari kiamat Al-Qur'an dan ahlul Qur'an. Siapa itu ahlul Qur'an? Alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya, yaitu mereka yang mengamalkan Al-Qur'an di dunia. Taqdumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran tuhajjani an sahibihima. Kemudian surat Al-Baqarah dan Ali Imran mendahului, dan keduanya akan membela terhadap sahibnya. Rawahu Muslim. Ya, dua hadis ini kita baca sekaligus karena mirip. Kaum muslimin dan muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Umamah, beliau memerintahkan umatnya untuk membaca Al-Qur'an, Iqra'ul Qur'an. Ya. Beliau memerintahkan untuk membaca Al-Quran secara mutlak. Secara mutlak yaitu apakah dia membaca dari hafalannya atau dia membaca mushaf. Ya, begitu juga dari sisi waktu. Ya. Disunahkan untuk membaca Al-Quran pada setiap waktu dan pada setiap keadaan, kecuali ya ketika seseorang itu dalam keadaan menunaikan hajatnya, ya ketika buang air kecil, buang air besar, tidak layak untuk dia untuk membaca Al-Quran ketika itu, ketika dia mendatangi istrinya misalnya, ya karena Al-Quran mu'adzam. Ya, dihormati dan diagungkan. Ya, tidak dibaca pada keadaan yang demikian. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashhabih. Sungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menerangkan, idza kana yawmal qiyamah ja'ala Allahu 'azza wa jalla thawab hadzal Qur'an syai'an qa'iman bi nafsihi. Nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan pahala dari Al-Qur'an itu ya sesuatu yang berdiri dengan sendirinya, artinya sesuatu. Jadikan sesuatu. Ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashhabi. Yang datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat bagi ashabnya. Siapa itu ashabul Quran? Bukan hanya mereka yang sekedar membacanya, akan tetapi sebagaimana hadis Nawas bin Sam'an, alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya, mereka yang mengamalkan Al-Quran tersebut di kehidupan dunia. Ya, berarti ashabul Quran adalah mereka yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Ya, karena inti diturunkannya Al-Quran adalah untuk diamalkan. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab. Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau, mubarak, penuh barakah, agar mereka mentadabbur, merenungi, mempelajari, memahami makna-maknanya. Waliyatadzakkar ulul albab, dan agar mereka ulul albab mengambil peringatan dari ayat-ayat tersebut. Ay yatafahamuna ma'aniha wa ya'maluna biha. Yaitu mereka berusaha untuk memahami makna-makna Al-Quran tersebut. Ya. Bukan hanya sekedar membaca. Kalau sekedar membaca, iya kita diperintahkan membaca Al-Quran, benar. Ya. Tetapi ketika Al-Quran tersebut hanya sekedar lewat di kerongkongan kita, ya, apa manfaatnya kalau kita tidak berusaha untuk memahami makna-maknanya? Kemudian berikutnya, ya, setelah kita berusaha memahami makna-maknanya, kita paham makna-maknanya, kita beramal dengan apa yang sudah kita ilmui tersebut. Yatafahamuna ma'aniha wa ya'maluna biha. Berusaha untuk memahami makna-makna Al-Qur'an. Ya. Kemudian dia beramal dengannya. Karena orang yang membaca Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Golongan yang pertama adalah golongan yang tidak beramal dengan Al-Quran. Ya, dia membaca, tapi dia tidak beramal. Dia tidak beriman terhadap khabar-khabar yang datang dari Al-Quran. Dia tidak beramal dengan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Ya. Maka orang-orang yang demikian ini, Al-Quran menjadi hujjah alaihim. Hujjah atas mereka. Ya. Yang justru, ya, mereka ketika harusnya ketika mereka membaca Al-Quran dan beramal dengannya dan mereka mengambil manfaat dari apa yang mereka baca, justru nanti Al-Quran jadi hujjah atas mereka, ya, yang akan mencelakakan mereka. Dan kelompok yang kedua adalah mereka yang beriman terhadap khabar-khabar yang ada dalam Al-Quran, baik khabar-khabar yang terjadi pada masa yang telah lampau, ya, dari kisah-kisah para anbiya war rusul, kisah-kisah umat-umat terdahulu, atau khabar-khabar tentang apa yang terjadi nanti di masa yang akan datang, tentang hari kiamat misalnya, tentang pembalasan, ya, bagi setiap orang sesuai dengan amalannya, atau khabar-khabar yang berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dia beriman dengannya dan beramal dengan hukum-hukum yang diterangkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Ya, sehingga kelompok yang kedua ini, inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Al-Qur'an menjadi hujjatun lahum. Ya, hujjah untuk mereka yang akan membela mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Ya, karena dia nanti akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi mereka yang membaca dan mengamalkannya. Ya. Dan alangkah butuhnya kita yang amalan kita mungkin penuh dengan kekurangan, sementara dosa kita begitu banyaknya siang dan malam. Ya. Kita membutuhkan nanti di hari kiamat syafaat-syafaat. Ya. Siapa saja yang bisa untuk memberikan syafaat bagi kita? Apakah syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Atau syafaat-syafaat yang lain yang telah disebutkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti syafaat dari Al-Qur'an bagi mereka yang membacanya. Ya. Syafaat agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau syafaat agar kita diberi kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alangkah butuhnya kita terhadap yang bisa memberikan syafaat bagi kita nanti di sisi Allah. Kemudian di sini disebutkan, ya, mendahuluinya surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, menunjukkan penamaan-penamaan surat yang ada di dalam Al-Qur'an itu adalah tauqifiyah. Ya, memang dari dulu namanya Al-Baqarah, Ali Imran. Begitu juga urutan-urutan, ya, yang ada di dalam mushaf kita yang sekarang. Wallahu taala alam, ini dua hadis yang kita baca pada malam hari ini, insyaallah, ya, bermanfaat bagi kita semua. Sedikit demi sedikit kita mengkaji dan membaca dari keutamaan-keutamaan Al-Qur'an, keutamaan membaca Al-Qur'an, dan yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana kita memahami dan mengamalkan Al-Qur'an, terutama kita jadikan momen-momen yang tepat, ya, pada bulan Ramadan ini, ya, kita kembali kepada Al-Qur'an dan beramal dengannya. Wallahu taala alam, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.